Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sikap yang menginginkan setelah bersyukur tersebut tumbuhnya kebaikan demi kebaikan, bertambahnya nikmat demi nikmat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti niscaya aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Sehingga sikap syukur itu pertanda bahwasannya seorang hamba menginginkan kebaikan demi kebaikan, menginginkan bertambah nikmat demi nikmat. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba bersikap enggan untuk mensyukuri nikmat, bahkan mengkufurinya, mengingkarinya, bahwasannya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah menanamkan pada dirinya sikap arogan, sikap takabur, sikap seakan-akan dirinya paling hebat. Maka bila sikap ingkar terhadap nikmat itu terus ia pupuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengancam, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Maka bagi seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang menginginkan kebaikan, tentu ia akan memilih untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan perkara yang perkara tersebut mungkin menurut anggapan kita adalah sesuatu yang sulit, menyusahkan, sesuatu yang sukar. Panitia memberi tema agar urusan menjadi mudah. Ketahuilah bahwasannya manusia hidup akan senantiasa bergelut antara suka dan tidak suka, antara siang dan malam, antara kebaikan dan keburukan. Demikian juga antara sesuatu yang mudah atau bahkan ia menemukan sesuatu yang sulit. Bagi seorang hamba, apapun yang akan ia hadapi, seorang hamba yang beriman tentunya, apapun yang ia hadapi, apakah perkara itu menyusahkan, ataukah perkara itu menyenangkan? Bagi seorang hamba yang beriman, semuanya akan memberikan atau akan kembali pada dirinya kebaikan. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan, mengherankan, li amril mu'min, perkara yang menimpa pada seorang mukmin, pada seorang yang beriman. Apa yang menakjubkannya? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Karena semua perkara yang menimpa pada diri seorang yang beriman, kullahu lahu khairun, semuanya itu membawa kebaikan bagi diri orang yang beriman tersebut. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan terjadi hal tersebut kecuali hanya pada orang yang beriman. Tidak akan terjadi pada orang-orang kafir, tidak akan terjadi pada orang-orang munafik. Terjadi yang seperti itu, keajaiban dalam menghadapi perkara, dalam menghadapi urusan, itu terjadi hanya pada orang-orang yang beriman. Apa yang menjadikan takjub, menjadikan sesuatu itu mengherankan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerinci Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara. Seorang mukmin itu, orang yang beriman itu, bila mana ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara, ia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, sikap syukurnya itu membawa kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Kemudian bila orang beriman tersebut tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, bila orang yang beriman tersebut mendapatkan urusan yang menyusahkan dirinya, sabara, ia bersabar. Fakana khairan lahu, sikap sabarnya ini akan memberikan kebaikan terhadap dirinya. Jadi ketika seorang hamba yang beriman ini dihadapkan dua perkara, susah atau sesuatu itu mudah atau menyenangkan, maka bagi orang yang beriman, ia sudah memiliki sikap. Bila perkara itu susah, maka bersabar. Sikap sabarnya akan memberikan kredit poin bagi dia, memberikan kebaikan bagi dirinya. Bila ia menemui satu urusan menyenangkan, ia bersyukur. Sikap syukurnya, kredit poin bagi dia, akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Tidak lantas kemudian ia euforia, ya, senang, gembira sampai melebihi batas, ya, bahkan berhura-hura. Tidak. Karena ia bisa mengendalikan sikap rasa senangnya itu dalam wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau ia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyusahkan, maka ia bersabar. Tidak lantas kemudian ia jatuh mental, mentalnya down, ya, atau melakukan satu sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang kemudian akan melahirkan masalah baru. Tidak demikian. Seorang mukmin ketika ia menghadapi masalah, yang masalah itu menurut dirinya adalah sesuatu yang menyusahkan, maka ia bersabar. Sikap sabar ini yang akan menjadikan masalah yang menyusahkan itu akan terasa mudah. Kenapa demikian? Sudah jelas sikap bagi seorang yang beriman. Ia harus yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada yusr, sesuatu yang mudah. Innamal usri yusra. Allah menegaskan di dalam surat ini dua kali pernyataan. Innamal usri yusra. Wa innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bagi orang yang beriman, yakin. Sehingga ketika ia menghadapi masalah, sesuatu yang susah, mungkin menurut orang lain, ini susah bagi orang yang beriman. Di balik sesuatu yang susah ini, pasti ada kemudahan. Ia yakin pada dirinya hanya proses waktu yang akan segera membuka tabir kesusahan ini menjadi sesuatu yang mudah. Karena demikianlah ketentuan yang Allah buat bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman akan merasakan manisnya satu usaha yang ia lakukan ketika diawali dengan sesuatu yang mungkin menurut anggapan manusia itu adalah sesuatu yang menyusahkan. Maka sikap sabar adalah merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjadikan sesuatu itu menjadi mudah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yusib minhu, Allah beri musibah pada orang tersebut. Kalau kita bayangkan yang namanya musibah, itu pasti sesuatu yang menyusahkan. Yang namanya musibah, apapun bentuknya, akan menjadikan dada kita terasa sempit. Hati kita merasa tidak nyaman. Saat musibah itu ada. Saat musibah itu menimpa seseorang, maka orang itu akan merasa tidak nyaman, maka orang tersebut akan merasa ya, bahkan mungkin bersedih. Tetapi ketika musibah itu ia sadari, dan kesadaran itu ia benar-benar yakin di balik musibah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka musibah itu akan terasa sebagai sesuatu yang ringan. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi ya, yang Allah kehendaki padanya kebaikan ya, maka Allah akan memberinya musibah. Itu pertanda bahwasannya Allah menghendaki diri hamba itu kebaikan. Sehingga ketika menyikapi perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang lebih meringankan dirinya. Sehingga kesusahan yang menurut anggapan pikirannya, menurut pikirannya, anggapannya, kesusahan itu adalah sesuatu yang memberatkan, akan terasa ringan, akan terasa mudah. Dan yang namanya musibah, yang namanya perkara yang menyusahkan, itu adalah perkara-perkara yang Allah berikan kepada dia sebagai bentuk ujian. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu tatkala as-sadmatil ula, pukulan yang pertama. Orang yang musibah itu biasanya dia sangat menjadikan seseorang shock, tapi setelah itu kemudian melandai. Maka dikatakan inda sadmatil ula, pukulan yang pertama. Ketika terjadi sesuatu yang menyusahkan itu pada pukulan pertama. Tapi setelah itu, ketika dia bersabar, maka kemudian mulai menurun, melandai. Kemudian orang menemukan hikmahnya, kemudian orang merasa nyaman. Ya. Itu demikian. Maka ya, kita perhatikan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, yang mengungkapkan bahwasannya apa yang menimpa pada diri seorang yang beriman, sesuatu yang mungkin itu menyusahkan, itu sebenarnya adalah sesuatu yang akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Contoh misalnya dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita akan mendapatkan gambaran ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Apabila Allah menghendaki terhadap hambanya itu kebaikan, ajjala lahul uqubah fi dunya, Allah akan menyegerakan al-uqubah, hukuman ya, fi dunya, saat di dunia itu. Jadi seorang yang beriman menghadapi berbagai ujian, berbagai sesuatu yang menyusahkan, itu akan ditanggapi dengan penuh positif, karena dibalik kesulitan itu ada sesuatu yang memudahkannya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Dan apabila Allah kehendaki pada seorang hamba kejelekan, maka Allah akan tangguhkan hukuman terhadap dosanya setelah dia meninggal dunia pada hari kiamat nanti. Artinya pembalasan itu akan terasa lebih berat ketika pembalasan itu dilakukan di akhirat. Nah, sedangkan ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan pembalasan itu saat di dunia. Nah, maka bagi orang yang beriman, ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, ia tidak akan mencari kambing hitam. Oh, fulan ini yang melakukannya. Oh, karena dia. Oh, karena Alan dan seterusnya. Tidak. Bagi seorang yang beriman, ketika ia menghadapi permasalahan-permasalahan yang sulit, kesusahan demi kesusahan, dia akan dengan ringan menuduh dirinya, saya telah banyak berbuat dosa, sehingga kesusahan demi kesusahan saya alami. Artinya, muhasabah, introspeksi diri, itu yang pertama ditujukan kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya. Kemudian ia berharap mudah-mudahan apa yang menyusahkan dirinya ini merupakan al-uqubah yang Allah segerakan di dunia ini, sehingga nanti di yaumil qiyamah sudah tidak menghadapi lagi pertanggungjawaban yang lebih menyusahkan. sehingga apa yang menimpanya ketika di dunia terasa ringan. Urusan yang menderanya itu akan terasa mudah, yaitu dengan dihadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan bahwasannya di balik kesulitan itu pasti ada sesuatu yang mudah. Demikianlah sikap yang semestinya ada pada diri seorang mukmin, ya. Karena sesungguhnya ma'al usri yusra. Setelah bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan itu sesuatu yang benar-benar diyakini oleh setiap insan yang beriman. Juga bagi orang yang beriman, ketika ia menghadapi kesusahan, ia akan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kanalisasi dari beban yang menggayut di dalam dadanya. Kesusahan itu mungkin terasa berat bagi dirinya. Maka ketika kesusahan itu mendera dirinya, ia bangun di sepertiga malam, ia sholat, ia berwudu, ia sholat, ya, bersuci, sholat. Ia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah proses kanalisasi dari beban yang ada pada dirinya. Dari kesusahan-kesusahan yang ia alami. Ia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena di antara doa yang diajarkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang engkau telah jadikan sesuatu itu mudah. Artinya apa? Kemudahan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengubah sesuatu yang menyusahkannya menjadi sesuatu yang mudah. Sesuatu yang meringankan dirinya. Ia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau menjadikan sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memberatkan, menyusahkan, syi'ta sahla. Jika engkau kehendaki, semuanya itu akan mudah. Semuanya akan mudah. Demikian doa-doa kemudahan itu diajarkan kepada kita. Dan ketika kita mengadukan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beban yang terasa berat pada diri kita berangsur akan menjadi sesuatu yang ringan. Apa yang terasa susah lantas menjadi sesuatu yang mudah. Apa yang semuanya sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatunya akan bisa menjadi sesuatu yang mudah. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan-kemudahan itu. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang taat, kemudian hamba-hamba itu dibiarkan, ditelantarkan begitu saja. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang mengadu, yang beristighfar, memohon ampun, yang bertaubat, yang menginginkan kebaikan, kemudian mengabaikannya begitu saja. Tidak, Allah tidak akan mengabaikannya. Dan bagi seorang hamba yang beriman, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan datang. Itulah perkara yang sebenarnya bagi seorang mukmin, semuanya akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Yang susah pasti Allah akan berikan kemudahan, itu akan menjadi dirinya baik. Demikian juga Allah telah memberikan kemudahan pada diri seorang mukmin, maka seorang mukmin tidak lantas kemudian takabur, sombong, arogan, tapi ia akan berusaha untuk bersyukur atas segenap kemudahan yang diberikannya. Hanya manusia-manusia yang bertabiat korun yang akan merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya memiliki kekuasaan, semua bisa diatur oleh dirinya. Ya. Hanya orang-orang yang memiliki tabiat korun yang akan takabur, sombong, arogan, ya, karena merasa dirinya memiliki segalanya. Tapi ingat, tabiat korun, tabiat yang buruk. Dan Allah membenci, Allah tidak suka dengan tabiat yang seperti itu. Maka meskipun Qarun tampak di mata manusia memiliki, seakan memiliki segalanya, pundi-pundi kekayaannya sedemikian besar, hingga kunci-kunci gudangnya harus dibawa oleh manusia-manusia perkasa, tetapi semua itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berarti apapun. Qarun dibenamkan dengan segala kekayaannya masuk ke dalam tanah, dibenamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang disilahkan oleh orang sekarang dengan likuifaksi. Semua yang ada di permukaan bumi dimasukkan, dibenamkan ke dalam bumi. Itulah bukti kesombongan. Bukti kesombongan. Menganggap dirinya adalah sesuatu yang hebat. Apa yang ada pada dirinya adalah karena ilmu yang dia miliki. Merasa hebat, merasa super, merasa bisa mengatur. Tapi ingat, kesombongan itu ada batasnya. Dan kita banyak belajar tentunya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa dahulu, baik masa-masa para nabi, para rasul, ataupun masa-masa dari kalangan salafuna saleh. Bahwasannya yang namanya sikap arogan, takabur, sombong, ya, itu akan membinasakan dirinya. Apa sih takabur itu? Al-kibr itu apa? Sombong itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang namanya sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dinasehati baik-baik, jangan begitu. Menolak nasihat, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan malah melecehkan manusia, meremehkan manusia, merendahkan. Kibir. Orang datang menasehati, malah orang yang menasehatinya direndahkan. Nah, itu al-kibr, sombong. Dan ingat, kesombongan itu pasti ada akhirnya. Maka ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi kesulitan, semakin merunduk bagi orang yang beriman, semakin merunduk. Semakin ia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin ia menyadari banyak kesalahan, semakin ia sadar diri, untuk kemudian ia berupaya memperbaiki diri. Ketika ia menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Nah, orang-orang yang beriman, yang penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kesusahan yang menimpa dirinya adalah menjadi bahan muhasabah, bahan introspeksi diri. Adakah sesuatu yang salah pada diri? Adakah dosa yang telah diperbuat oleh diri ini? Sehingga dari situ kemudian ia berupaya untuk memperbaiki diri. Berupaya untuk memperbaiki diri. Mendengar nasihat, ia akan menerimanya dengan penuh kesungguhan. Karena ia ingin memperbaiki diri. Nah, itu perbedaan seseorang yang memang memiliki i'tiqad yang baik, memiliki keyakinan yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang baik, sehingga ia berusaha untuk senantiasa berada di atas al-haq. Senantiasa berupaya untuk senantiasa menjalankan apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia orangnya terbuka. Mau diberi nasihat, walhamdulillah. Senang menerima nasihat. Tidak lantas memukul balik orang yang memberi nasihat. Nah, tipe-tipe orang yang kibir, diberi nasihat, dia memukul balik. Bukannya menerima nasihat, bukannya mengucapkan jazakumullahu khairah. Orang yang memberi nasihatnya, tapi ia memukul balik. Membuka aib, cacat celak orang yang memberi nasihatnya. Alah, kamu aja juga begitu kok. Alah, kamu aja gini kok. Itu kondisi yang tidak sehat pada dirinya. Ada serpihan-serpihan hiqad, nafsu untuk membalas dendam. Ada serpihan-serpihan hasad untuk menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah sikap yang sangat buruk, sikap yang sangat jelek. Karenanya, kesusahan yang menimpa seorang hamba itu menjadi batu ujian. Apakah ia kemudian akan bisa tegak, berdiri, berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran? Atau ia menjadi sesuatu yang terlempar dan kemudian ia terbuang? Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Menjadi yang hina. Ya, sebagaimana Qarun yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, kesombongannya telah menjadikan ia dibenamkan ke dalam bumi. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada kesempatan sore hari ini bisa menjadikan kita benar-benar menjadi orang-orang yang tawadu, rendah hati. Apapun yang menimpa kita pasti akan memberikan kebaikan. Tentunya selama kita menyikapinya dengan atau sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu pesan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Manarijus Salikin, ya, rahimahullah menyebutkan, man 'arafa Allah ta'ala ittasa'a 'alaihi kullu dayyiq. Barang siapa yang mengenal Allah ta'ala, maka atas dirinya Allah akan lapangkan kullu dayyiq, dari setiap kesempitan yang menghimpitnya. Allah akan memberikan rasa lapang, ya, pada diri hamba tersebut dari berbagai sesuatu yang menyempitkan dadanya. Artinya sesuatu yang menyusahkan dirinya. Ya. Yaitu dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama mengajarkan kepada kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal keberadaannya, wujudullah, mengenal rububiyahnya Allah, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan mengenal keberadaannya, dengan mengenal rububiyahnya Allah, dengan mengenal uluhiyahnya, mengenal asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila itu dipelajari dengan baik, ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya, difahami dengan sebaik-baiknya, diyakini pula dengan sepenuh hati, ya, penjelasan-penjelasan para ulama tentang ma'rifatullah ini, maka itu akan menjadi salah satu solusi sehingga kesempitan-kesempitan hidup, kesusahan-kesusahan hidup itu akan berubah menjadi sesuatu yang melapangkan kita, sesuatu yang menyenangkan kita, yaitu dengan banyak-banyak kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik, maka berbuat baiklah kita. Banyaklah kita berbuat baik. Ya, dalam bentuk apapun, amal-amal soleh yang sekiranya itu adalah dinilai sebagai bentuk ihsan, bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik. Ya, karena kita yakin dengan berbuat baik, Allah senang, ya, menyukai kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Ketika kita membaca innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berusahalah kita untuk menjadi orang yang sabar. Menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai kesusahan, berusahalah kita untuk senantiasa menjadi orang yang sabar. Dan disitulah akan datang, ya, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa penuh syukur, yang senantiasa ditebalkan rasa sabarnya, yang senantiasa dibekali dengan sikap tawadu dan dijauhkan dari sikap kibir, arogan, takabur, yang tentu saja sifat ini adalah sifat yang sangat tercela. Ya. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang baik, menjadikan kita hamba-hambanya yang dengan rahmatnya mendapatkan jannah surga, di mana kenikmatan banyak di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.